Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Menjelang Senja edisi ke-13. Hari ini tanggal 22 April 2022. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di caknun.com. Terus kemudian yang di channel YouTube Kiai Kanjeng. Terus di Muria News. Benar tuh Muria News? Nah, sama PR Sukun. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Bapak-bapak sehat semua. Kesel betul, betul gak? Seger. Ya, lagu pertama tadi Walau Mentari, Mbah. Oke. Walau Mentari itu ada. Aku tak melu, assalamualaikum lang anak-anakku kabeh. Ji, monggo Mbah. Walau Mentari tadi itu kalau dari musiknya blues ya. Paling ora ya ngeblues gitu ya. Ngeblues. Bermaksud blues. Jadi itu aransemen sengaja bernuansa blues gitu ya. Nah sebenarnya yang cocok nyanyi ini ya Rolis apa siapa dalam dulu ya. Nah, Imam kan ora cocok, Doni rapatnya cocok juga. Karena Doni, eranya Doni kan era sudah lepas dari blues ya. Sudah. Era-era nganu, pop maksudnya. Ya era-era pasca 80-an ya, wis ora mengakar dengan sebelumnya. Nah, kalau dari sudut syairnya itu kan lawadu asyamsu samsa fi yamini wal qamaru fi yasari lan atruka wallahi lan atruka hadal amr. Jadi Rasulullah itu bersumpah ketika dia ditawari kolusi, ditawari harta benda oleh Abu Jahal CS gitu ya, melalui pamannya Abu Thalib. Terus ditawari, pokoknya mbok rasaku rasa dakwah, bosku iki arep njaluk apa tak kei gitu kan. Nah, jadi itu kan terus Rasulullah menjawab lau wadu asyamsa fi yamini, meskipun engkau letakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan meninggalkan urusanku maksudnya perintah Allah kepadaku, amri lan atruka hadal amr gitu ya. Nah, jadi itu kasus apa dong? Itu kan berarti kasus konsistensi. Yeah. Memegang sesuatu idealisme dengan mutlak, ngetih, nancep-cep gitu ya, tidak bisa digoyangkan gitu ya. Kesetiaan. Orang yang iya kesetiaan, konsistensi, keteguhan, ngetih lah pokoknya cara jawabannya ngetih gitu ya lah. Sekarang kalau kita proyeksi ya kita bandingin lah saiki kan kuen tidak bisa ketahui berubah pilihanmu toh, ya toh. Nyep-nyep. Nah, itu kan bisa terjadi pada hal apa saja. Soal apa lanang laki-laki perempuan, bisa soal pilihan lurah, bisa soal pilihan presiden, pilihan partai, atau urusan apa saja, pekerjaan. Jadi kan Anda sudah bekerja di perusahaan A, terus ditawani oleh perusahaan B duit sing luwih akeh, kowe ya metu kan itu kan. Nah, itu karena ya itu kasusnya. Karena dia tidak punya landasan nilai apa yang dia perjuangkan. Jadi ternyata kalau Anda mau jadi mukmin muslim itu ya gue kudu fighter, gue kudu mujahid, gue kudu ada etos jihad, ada daya juang dan ada daya mempertahankan apa yang kamu kerjakan karena itu berdasarkan keyakinan toh. Maka kamu ngetih itu ora. Kalau di makya kan sering pena apa yang apa kiyo kaya ngopo sing ditawakke aku nek kuwi ora nek kuwi bertentangan dengan kehendak Tuhan kepada saya akan tolak kan itu kan. Sengsara kaya ngopo, angel kaya ngopo, semenderita apapun, seledeh apapun ya, lah gampangnya ya apapun. Kalau memang itu Allah yang perintahkan kepada saya akan lakukan kan ngono kuwi kan lawatu asyamsa juga itu. Nah, itu bisa dalam soal urusan kekuasaan politik, bisa dalam urusan suami istri, bisa gitu loh. Gitu. Jadi, nah kita sekarang tinggal mengukur lah, kita sekarang gimana setelah sekarang ini. Jadi Rasulullah kan ora tidak bergeming arep harta benda spiro wae, dikai omah apik, dikai pesawat, dikai segala, enggak bergeming. Pokoknya aku harus Gusti Allah diperintah iki, tak lakoni titik, kan gitu. Simpel aja, tapi itu kan membutuhkan satu kekuatan batin, keyakinan yang luar biasa. Nah, sementara yang ditawarkan pasti keduniaan, pasti ya. Nek ora duit oke, maka terjadi sogokan dan seterusnya, atau apa, atau akses jabatan kan gitu kan. Gitu. Nah saiki menurut Doni dan konco-konco kabeh, kecenderungan manusia di abad sekarang ini kira-kira saka Kanjeng Nabi iki mau jarak e ado apa cedak? Ya jauh, Pak. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi artinya keteguhan seorang manusia Muhammad ya, itu enggak bisa dibandingkan dengan kita sekarang. Ya. Sekarang itu gamoh nek cara Jawane gamoh ya. Apa ya? Medel. Bedel nek Jogja bedel. Medel itu gampang putus. Medel itu baju yang sudah dipakai bertahun-tahun nganti kan ngene wis gedang ngono lho. Jadi mental kita sekarang itu medel gitu. Apa sebabnya ya? Menurut saya ada kesalahan kita sendiri, bukan karena manusia itu lemah terhadap harta benda atau kekuasaan. Tapi karena kita sendiri itu punya kesalahan menurut saya, ketidaktepatan di dalam memperkenalkan Islam kepada umat. Saiki aku takon nang Helmi ya. Sekarang ini Ramadan. Rasulullah bersabda soal Ramadan ini. Man soma Ramadanan imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sepenuh iman atau keyakinan dan mengharap keridhaan Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ikhtisaban itu di situ terjemahannya. Di situ diartikan mengharap keridhaan Allah. Sekarang ya. Di kui kalimat kui kosakata apa sing ngono kui? Kui karepe piye kui ulama-ulama kui? Ikhtisaban itu kok kan, atau ada yang lain yang dengan mengharapkan pahala dari Allah ngono ta? Iya, atau dalam penerjemahan. Ridho itu kan untuk memperhalus karena janjinya pengen ganjaran toh, pengen ajrun toh. Jadi kan golek badi wae menungso iki. Karo aja meneh kok karo presiden pemilu pilpres pilgub ya. Dalam dagang nang Gusti Allah wae isih urusan pahala iku kan bajingan to kuwi. Kenapa saya mohon maaf ya. Kudune ora ana masalah pahala iki, ora ana utek berisi kata pahala iki ora ana. Karena Allah pasti memberi. Allah Rahman Rahim, cetha wela-wela. Allah sangat sayang dan sangat bertanggung jawab. Kok kowe isin njolek pahala iki kan wong nranyan nek kowe ndek anak is. Kowe wis sayang karo anakmu kok sangoni pas arep sekolah kok tukok iklambi, kowe murah hati. Nek anakmu isin ngincer terus golek duit, njaluk kan kowe kan bocah ora genah to kowe. Kan gitu. Lah kita itu kan anak yang seperti itu kepada Allah. Wong sudah pasti Rahman Rahim kurang apa? Jadi beriman enggak? Kalau beriman Rahman Rahim itu beneran. Tenan, Gusti Allah ki sayang, cinta ki tenanan, murah tenanan, dermawan tu tenanan. Allah tu maha dermawan bener-bener. Nek kowe beriman kowe ora pusing soal pahala, ora pusing soal badi. Mesti dikai. Gitu ya. Itu kepada Allah. Sekarang kalau kepada negara. Lho nek kowe wis pegawai negeri, ASN, kowe kan nganti pensiun kowe dibayar. Nggih. Wis ora entuk golek duit, meneh wis ora ana urusan gaji, wis mesti kok, gitu kan? Bahwa ternyata gajinya tidak cukup untuk keluarganya, terus baru ada alasan untuk ngiguh penggawean ekstra di luar kantornya, boleh-boleh aja gitu ya. Itu kan urusan kalkulasi ekonomi di rumah tangga gitu. Tapi intinya kalau Allah sudah menjamin, apalagi soal pahala, wong kue dikai nyawa, dikai urut, dikai kesempatan, nganti doni semunu, kue dikai sembuaran, dikai alam semesta, dikai min khaitu layak tasib, luar biasa. Isih ngurusi njaluk pahala iki lho. Kasu bajingan iki. Ya, itu betul-betul orang yang rakus dan itu ajaran yang kita terima selama ini. Ganjaran sing diurus. Kurang apa sih? Allah kan pasti kasih. Allah pasti sudah Rahman Rahim dina kita ucapkan. Masih aja urusan pahala. Seolah Allah itu pelit gitu kan. Kayak Gusti Allah iki tidak pasti ya sok-sok ngekei seorang kan gitu. Allah kan mutlak pasti seperti itu. Kok isih kowe iki isih urusan badi wae. Ikhtisaban kok diartikan apa? Mengharap keridhaan. Ya keridhaan Allah. Oke. Keridhaan Allah kan sebenarnya diam-diam kan bahasa agak nyatanya kan dapat pahala dari Allah toh. Ikhtisaban itu dari kata apa Mas Isoni? Hisab. Hisab. Sekarang kayak ya ana aghsil, aku ngumbah pakaian. Nek aku ngumbah awakku jeneng aghtasil. Ya, itu pola basar. Jadi hasabayu hasibu. ikhtasaba yakhtasibu ikhtisaban. Jadi kalau ditambah tak di tengahnya itu berarti ke diri kita. Ngerti ora? Misalnya aku njaluk ngapura, ya kalau astagfirullah ada sinnya di tengah ya. Ada taknya. Astagfirullah berarti saya secara mendalam memohon maaf kepada Allah. Jadi astagfirullah itu adalah kue ngetong urip mulin menjerone atimu, menjerone pikiranmu. Orang jaluk badi. Ikhtisa imanan wajaban itu, imanan wajaban itu menurut saya adalah engkau benar-benar sama Allah itu nyatok gitu ya. Wis ya ngetih nancep cep sama Allah ya. Terus ikhtisa tanya, kamu ngitung belum mancepnya di mana, saya masih kurang imannya di mana, saya masih kurang yakin sama rezeki Allah. Sehingga nek kowe ikhtisaban itu adalah mengharap. Ngapa kenapa mengharap? Emang Allah enggak jamin? Allah jamin kok mengharap-harap kowe. Nek aku wis bisa tak tonyo kowe. Nranya kowe. Kenapa mengharap? Allah pasti kasih kok. Wong kowe poso tenanan kok. Ya toh? Allah pasti kasih. Kok mengharap-harap? Terus kita Gusti Allah kita. Wong wis poso kaya ngono, wis sahur kaya ngono, kedarang-darang nang sang anti tekan Pamekasan poso ya toh sak piturute panas e kaya ngono poso. Terus mengharap pahala dari Allah pasti dikasih dong. Emang Allah tidak rasional, Allah memang tidak dermawan, tidak nalar gitu. Pasti dong. Kan pasti. Makanya semoga itu tidak pasti benar, kadang-kadang semoga itu diletakkan kepada sesuatu yang sudah pasti. Gitu kan? Itu sama dengan semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Loh, rahmah sudah pasti, mawaddah sudah pasti, dan rahmah adalah rezeki Allah yang universal, yang umum. Mawaddah adalah rezeki cinta yang ditanamkan di dalam hati seorang laki-laki dan wanita. Dan itu yang membuat mereka nikah. Kalau tidak ada mawaddah di antara mereka, tidak nikah. Lah kok semoga mawaddah itu? Kok semoga pernikahanmu sakinah mawaddah warahmah? Loh, mawaddah itu yang bikin kamu nikah. Rahmahnya itu yang bikin kamu hidup. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak hidup. Terus, baru dengan rahmat dan mawaddah Allah yang membuat kalian kawin, mudah-mudahan keluargamu sakinah. Kan gitu logikanya, urut-urutannya. Lah kok semoga rahmah piye? Nek aku sing ngekeki rahmat, kowe tak jantur tenan kuwi lho. Rahmat iku kowe iki turu nguyuh, gari nguyuh, ngising gari ngeden. Kurang apa rahmatku karo kowe isih semoga piye karepmu? Mu ning ndi? Kok semoga apa? Samawa. Lah iya kok rahmat dan mawaddah diletakkan pada posisi semoga ini piye? Kan gitu. Yang semoga itu sakinahnya itu, dan itu pun bukan karena Allah tok, itu karena perjuangan suami istri yang terus-menerus. Makanya kalimatnya litas kunu ila, bukan litas kunu fi. Kalau fi itu statis seperti tiang ditancapkan. Kalau ila itu wekmu ditancapkan nang bojomu dengan perjuangan untuk supaya sakinah terus-menerus. Itu semoga. Tapi kalau rahmat dan mawadahnya jangan semoga. Kuwi jenenge kurang ajar karo Gusti Allah. Gitu loh. Jadi aku sorry kadang-kadang metu misuhku karena Allah juga yang menciptakan setan dan iblis, dan mungkin ada dalam diri saya, tapi itu kan tepat memang. Kayak ngono kuwi harus apa nek ora dibusuhi piye kayak ngono. Nranyak to kuwi. Heh? Nranyak to. Nggih. Gusti Allah wis cetha bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim. Kok masih aja urusan mengharap pahala iki piye karepe? Heh? Rumah sama Gusti Allah iki pelit tapi masih mengharap. Istisaban kok mengharap? Istisaban itu kamu menghitung muhasabah ke dalam dirimu, ke dalam sejarahmu, kowe isih salah apa. Gitu kan? Kowe isih kurang apa itu dicari selama puasa kan untuk merenung. Selama puasa merenung itu kita mencari kesalahan-kesalahan kita perbaiki sehingga kita bisa Idul Fitri kan ngono kuwi. Lah kok mencari mengharap pahala Allah ini, aku jan ra setuju babar pisan kuwi. Nah lho Gusti Allah kuwi tersinggung aku, upamane aku dari Gusti Allah tak tersinggung lah kok kowe mengharap pahala. Lah wis mesti wae nek kowe poso tenan ya tak kei rasa mengharap kowe. Bab kowe jadi bapak nang anakmu wis dikei duit okeh, disangoni terus kowe kelambi tuh kok kei es tuh kok kei apa. Saya berharap agar bapak sayang sama saya. Ngono kok kampung to. Plak ngono lho. Wis tak kei bendina kowe kok isih mengharap pahala piye. Jadi itu saya tersinggung, Hel. Makanya umat Islam tuh dimakan kapitalisme habis. Makanya kapitalisme tuh laku keras di dunia karena umat Islam sendiri tuh urusannya pahala aja. Badi ya sing didoleki. Kan gitu kan? ya Pak Nevi ya, sing digolek iki mung badhi wae. Itu pun badhi keduniaan terus. Mengharap hal-hal ini karepe ben usahane lancar ngono ta? Nggih. Ya ta, pangkate munggah ngono ta? Lah iya semua keduniaan kok. Jadi saya agak tersinggung, saya tersinggung sebenarnya saya bukan apa-apanya Allah, tapi saya tersinggung lho. Kok isih urusan pahala iki piye? Masih urusan pahala, wong sudah pasti Allah itu sejak awal Ar-Rahman Ar-Rahim sudah sangat jelas. Kalau kamu beriman, kamu bisa memaknai bahwa Allah itu enggak usah kamu, enggak usah ragu-ragu, enggak usah rasa semelang karo Gusti Allah. Gitu loh, mesti gue. Gitu loh, disaban kok mengharap pahala. Itu kan jadi menghitung Allah toh, jajal Gusti Allah kayak pahala orang toh. Gue poso kayak awan-awan, awas Gusti Allah, aku ngelih kayak gini, tak belani ngepis nang Madura ya toh. Awan-awan panas, arep mampir apa rest area raiso gitu arep ngombe raiso awas nek orang kiai pahala ngono ta kowe arepmu enggak dong bukan dong kita tidak ragu-ragu terhadap kasih sayang Allah kita tidak ragu-ragu terhadap tanggung jawab Allah kita sama sekali tidak ragu-ragu terhadap kedermawanan Allah bahkan ketika kita enggak berhak pun Allah kasih kok itu namanya dermawan. Kalau tanggung jawab itu kan memang ada sebab akibatnya kita puasa itu tanggung jawab Allah ya. Kalau kemurahan itu kan meskipun kita enggak ngapa-ngapain Allah kasih kok. Imam ini dikai bojo ning Hong Kong coba. Kene ora kedermawan apa nek tanggung jawab lah ora tok bukan soal tanggung jawab Allah ya. Hadir Mbah sak menika Mbah. Ah iya jadi itu kan kedermawanan Allah yang luar biasa kan gitu. Itu lho kok isi ragu-ragu karo kasih sayang Allah sehingga masih ada Quran yang terjemahannya mengharap pahala. Walah kadang wonten sing berlomba mencari pahala. Lah iya, coba. Piye kowe karepe iki? Pantas kalian kalah sama barat, kalah sama Cina, kalah sama kapitalisme, kalah sama dunia modern. Pantas orang Islam asor derajate. Gitu. Sorry ya, aku jan ngono kuwi. Mulane kalah, mulai dari pengemis. Mulane gampang dituku, mulane gampang ngelendot-ngelendot nang pejabat, ngelendot nang parpol, ngono. Makanya, mohon maaf ini Pak Doni, saya agak, iya, ini orang terima duel ini apa ya? Ini hari ini, iya, kita berharapnya juga apa? Untuk putra masa depan jangan sampai ya, seperti ini. Ya ini untuk bekal kita. Nah sekarang berarti putra masa depan jangan sampai gitu. Ji, ya. Anak-anakmu aja sampai pernah ragu terhadap kasih sayang Allah, ya gitu ya. Supaya kalian tidak menjadi pengemis di depan orang Barat, depan orang Cina, depan orang Arab gitu ya. Gitu ya, betul ya. Supaya ini sekarang kita harus mulai membangun putra masa depan, mulai dari keluarga kita masing-masing. Nuh ya, yuk ya, putra masa depan. Yuk. Putra masa depan. Menyapu kegelapan itu setelah derita yang tak menentu membayang kembali sinar tergambar di langit yang biru sirna lalu kalaran di hatiku cukuplah air mata jangan lagi darah dikuburkan.

kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi we dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Aku arep ngomong wah disaut. Bangun kembali dari kematian, belajar lagi pada kehidupan. Temukan nama putra masa depan, jangan teruskan nasib yang malang. Itu cuplikan apa? Lirik dari putra masa depan itu, Mbah. Bangun kembali dari kematian. Begini. Apa yang kita alami yang buruk-buruk, yang mati-mati, yang negatif-negatif di generasi sekarang jangan sampai dialami oleh putra masa pandang gitu kan? Nah, tadi kita sudah ngomongin salah satu kecenderungan mendasar generasi kita dan bangsa kita di era sebelum anak-anak kita ya kan kayak generasi. Dengan lagu ini, dengan harapan ini kan kita berharap mulane kue didik anakmu ki ojo nomor siji iman ki ojo gerowak. Percaya tidak hanya bahwa ada Allah, percaya bahwa Allah itu tidak hanya Allah itu Ahad, tapi Allah itu Rahman Rahim nomor satu. Karena itu ikon utama dari 99 nama Allah itu, ikon utama itu, the main icon of Allah, Asma'ullah adalah Rahman Rahim. Bukan, tidak ada Bismillahil Qawiyul Matin, Rano. Bismillahil Qoharul, tidak ada. Yang ada itu Bismillah, dan Allah sendiri yang bikin. Jadi saya gini, Don. Kalau Allah sendiri hadir kepadamu sebagai Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, wis cukup durung kuwi. Kalau buat saya cukup. Pak Allah harus menyatakan, harus bikin pernyataan, aku iki Rahman Rahim lho. Aku iki lomo karo kowe ngono. Aku iki sayang karo kowe. Apa kudu ngono kan cukup? Rahman cukup toh? Cukup. Nah, jadi sebenarnya Allah kan tidak perlu ngomong apa-apa, dia Rahman Rahim wis cukup. Dan agama iku tak wis cukup. Angger menungsoane nggawe atine karo nggawe logikane, akale kan. Ning gandeng menungso iki gambleh keset gitu, keset, lalai, apa jenis, tidak begitu care ya, terhadap dirinya sendiri maupun terhadap asal-usul dirinya, maka Allah memperingatkan banyak sekali di Al-Quran, afala takilun, kok orang ngutekmu kue, kok orang ngakalmu, afala tatafakarun, kok orang gelemikir kue. Sebenarnya menurut Doni, Allahu ar-Rahman ar-Rahim sudah cukup, itu sudah mewakili semua. Sudah cukup wis. Wis gari penak urip iki gitu. Ora ana Quran jane wis cukup ngono iki ana iki kan gitu ya. Tapi kan nyatanya tidak. Maka Allah sendiri ngalah, dia membuat sejumlah pernyataan cuma Selmi. Bahwa Allah itu menjelaskan saking kesete menungso ya. Kudune wis iso mikir ngono kuwi ning ndang menungso iki keset gambleh apa jenenge ya nek cara liyane ya. Pemalas apa? Mas? Pokoknya, apa? Bembet coretan. Jembret, oke, jadi lalai lah pokoknya, iya. Sampai Allah sendiri kepeksa menyatakan tentang ngekai pahala gue. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwafihim ujurahum wallahu la yudzalimin. Iya. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan, ya Allah, mesti Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Sebenarnya nek kowe maca Rahman Rahim ora maca kuwi ki wis terkandung durung. Nggih, sampun, Mbah. Ayo wis mesti no kok ora piye? Mesti Gusti Allah iki ngono kuwi. Ning mergo kowe iki keset apa jembret mau? Bebet ya. Gusti Allah iki ngalah ya wis tak kandhani ya le kowe. Aku iki nek kowe beriman, kowe beramal soleh, kowe tak kei pahala kan ngono. Kudune rasa ngomong ngono Gusti Allah. Sampai di cetak. Menungso gelem nganggo uteke karo atine ya toh? Betul enggak? Kalau manusia mau maksimal optimal menggunakan akal dan hati nuraninya, maka Allah banyak sekali ayat Allah yang enggak perlu. Iya. Misalnya Allah menjelaskan itu lebih jelas misalnya man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayatan thayyibah. Ya kurang piye. Jadi Allah sampai memberikan ibaratnya juklak juknis ya. Ya toh? Orang yang prinsip, orang yang UUD 45 tapi pasal-pasal toh kuwi. Gampangnya gitu ya. Iki saking kesate awake dhewe nganggo iki to. Saking ora saking kumuhe apa nek kumuh cara Jawane, ledek saking ledeke atimu. Nganti Gusti Allah kedarang-darang kudu nerangke nganti kaya ngono kuwi. Kuwi engko wis sing dicoba baik laki-laki maupun perempuan kok ana sing njupuk ngene. Nek wadam piye ngono to? Nek waria piye ngono? Engko sing dicupuk kuwi nek karo menungso coba. Bacot. Ya ta? Sing dicupuk kuwi nek waria piye? Ngono ta? Nggih. Kan baik laki-laki zakarin au unsa. Terus yang khunsa piye? Khunsa itu waria ya gitu ya. Ana sing mikir ngono kuwi ana kuwi di antara menungso saking jembrete ya gitu ya. Saking jembrete. Sing ora-ora sing golek iki. Prinsipnya tidak difahami, dia mencari celah-celah yang tidak prinsipil untuk dicari cacatnya kan gitu. Khunsa itu karena enggak ada di Quran, maka logikanya sederhana, berarti itu urusan Allah langsung ke rasa macam-macam, rasa ngenyek, rasa pipih, rasa berlebihan mengurusi mereka. Perlakukan sebagai manusia, kasih makan kalau dia enggak punya, kasih pakaian kalau dia butuh pakaian, bergaulah dengan para waria itu dengan baik sebagai manusia. Perkara laki-laki perempuan itu di urusan Allah dan dia. Gitu. Karena Allah tidak menjelaskan di ayat-ayatnya secara teknis, itu berarti itu rahasia Allah. Berarti rahasia Allah dan itu urusan Allah. Jadi tenang baik. Yang penting kau memperlakukan dia sebagai makhluk Allah, sebagai manusia kan beres sudah. Gitu loh. Perkara dari Jumatan, Raja Jumatan ki, ya biar dia memutuskan dan kita kan sudah terbiasa toh. Saya ini misalnya nopo dos melu Jumatan itu ora. Upamane, mam. Ora apa-apa toh? Melu ning mburi dhewe kaya nyenang-nyenang ora apa-apa toh gitu. Terus jangan dipikir bahwa alat-alat itu tidak ikut beribadah. Jangan dipikir bahwa serangga tidak ikut beribadah. Jangan dipikir bahwa udara yang mengalir di masjid itu tidak ikut beribadah. Jangan GR, jangan sombong seolah-olah manusia aja yang mengerti ibadah. Semua beribadah. Sabbahalillahi ma, ya. Ma semua. Tutuman. Jadi kalau ma itu siapa saja, apa saja. Kalau man baru siapa atau manusia. Allah mengatakan sabbahilillahi ma fis sama. Jadi apa wae kuwi jegonggo. Gonggo iku sing geng. Oh, enggak. Jegonggo sing mlaku ning ngene. Onggo-onggo. Onggo-onggo. Onggo-onggo. Walang, ya berarti ya walang uler tinggi kepinding, apa mana? Undur-undur, semua itu bertasbih kepada Allah. Cetak toh, ojo begengge. Tasbih sih. Tapi itu kerinduan original. Ya sekarang ya. Oke, dan teruskan dan kira-kira. Jadi pokoknya tak jaluk kabeh ya, mbuh carane piye ora pendidikan resmi, pokoknya ojo nganti imane anakmu ki growa apa pretel ngono ya. Anakmu kecil wis kudu dibiasake omong-omongan logis. Loh Gusti Allah wis Rahman Rahim kok. Wis mesti to, mesti beres soal rezeki, soal apa sing anggerku iki berbuat baik, bekerja keras kan selesai masalah. Bahwa dadi apa-apa itu ora nomor siji toh. Wong Kiai Kanjeng 30 tahun main musik, ora diakoni sebagai pemusik, ya ora patek entah ya. Yulinia iki nyanyi bu jaman biyen iki ya tidak perlu diakoni sapa, terkenal ta populer gak urusan iku, pokoke sing penting lakone apik, Gusti Allah sayang karo keluargane kan wis selesai masalah gitu loh. Oke, dan kita teruskan apa sekarang. Nggih, ini kebetulan ada Mbak Yuli, ada Mbak Nia hari ini. Ini kalau enggak nyanyi, eman-eman gimana? Mbak Yuli dulu, karena ini tadi adalah Rahman Rahim. Ya wujud sayang. Wujud sayang. Ada satu nomor judulnya Sayang Padaku. Monggo Mbak Yuli. Oh, lagu lagi yang sekarang, Ji. Sayang Padaku. Ini juga tentang keyakinan betapa Tuhan itu Rahman Rahim. Ji, leres Mbak. Ji, leres. Jadi kuwi jane cukup Rahman Rahim wis cukup sak Quran cukup pisan. Wis dadi Qurane urip cukup jane nek gelem nganggo iki karo iki ya. Kan gitu kan. Oke, sekarang kita dijelentrekan sedikit oleh Mbak Yuli, meskipun menderita kita, meskipun ada apa-apa itu tetap kita tidak akan. Ini sama dengan sumpahnya Rasulullah tadi. Meskipun kamu fitnah saya ngono toh? Nggih, meskipun apa kamu menganiaya, meskipun kamu nyogok saya berapapun, saya tetap berada pada posisi disayang oleh Allah dan saya, dan cinta kepada Allah. Kan untuk lagu ini. Ya oke. Okay. Oke, okay, yuk Mas. sayang padaku. Tidak adilan yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan bagiku untuk membalasnya. Mbah, ini kok kula nate, saya pernah dengar itu. Nek kowe dilarani, kowe berhak balas. Ning, nek kowe orang balas, nek kowe milih dadi wong mulya, aja dibales. Itu ada penjelasan di Padang Bulan oleh Cak Fuad yang sangat bagus. Jadi bedanya apa namanya tradisi atau prinsip kaum Yahudi, kaum Nasrani sama Islam. Gitu ya. Kalau orang Kristen tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu mungkin itu saking mulyane ya. Kalau orang Yahudi tonyo ya tonyo genti. Gitu ya. Kalau Muslim kata Cak Fuad ya di Padang Bulan ya, kita berhak membalas seukuran sepadan dengan yang kita terima. Tapi kalau kita memaafkan, kita dimuliakan oleh Allah. Contoh ya, itu tadi kan kalimatnya tidak membuat aku membalasnya. Ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia bukan alasan bagiku untuk membalas. Ya, dan itu kan kita alami sendiri, saya alami sendiri selama berpuluh-puluh tahun. Kan aku orang balas apa-apa, aku dilarani wong, aku orang larani wong gitu ya. Bahkan saya, orang yang paling menyakiti dan menganiaya saya tuh mohon kepada Tuhan, nanti kalau beliau meninggal, saya yang ngangkut jenazahnya ke kuburan. Sampai ngunu aku. Saking leku ora dendam, ora gelem bales ya. Terus ada kalimat apa, meskipun dunia mengusir aku dari buminya apa? Andai dunia mengusir aku dari buminya, terus, tak akan aku merintih juga tak akan aku mengemis. Ini kan tadi ngomong kita anak isa anakmu kita dibiasakan memasuki prinsip-prinsip mental yang seperti itu gitu loh. Yo langsung dikandani apa? Langsung orang ini pokoknya dibiasakan untuk punya sikap-sikap seperti itu. Jadi misalnya gini, itu kan simbol, simbolis. Kan gak mungkin dunia mengusir kita dari bumi, ya gak mungkin. Itu kan simbolik. Jadi misalnya, kue radiakoni wong tuamu. Kue radiakoni karo wong sak kampungmu. Kue jadi persona non grata di sebuah negara. Kue nggawe koyong ini rano sing ngaruhke misalnya ya kaya kancing. Ya. Itu kan diusir dari buminya. Gitu ya. Atau Nevi itu pemusik inovatif dan itu tokoh kita yang utama di Kiai Kanjeng, tapi tidak pernah Indonesia menyebutnya sebagai pemusik, apalagi sebagai kreator atau apalagi inovator atau inventor gitu kan, tidak pernah sama sekali gitu. Sampai-sampai dia ada kata begenggek segala macam tadi itu. Saking poso-poso gue. Yuli guyu, Yuli tahu kurungu dia mentur. Muka. Ya. Nah. Gini teman sekalian, itu juga bisa. Jadi misalnya aku tadi kan ngomong asu bajingan itu juga bisa membatalkan puasa saya, bisa. Tapi sekarang yang legitimasi, yang memastikan ki batal ora iki kowe apa aku apa Gusti Allah. Iya, jadi semua yang kita perdebatkan itu sifatnya dzanni atau tafsiriyah atau asumsi. Ya, ndak apa-apa. Kuwi sak karep-karepmu. Nafsir ke nuduh sak karepmu, kue ngelakoni sak karepmu, neng pokoknya kepastiannya tidak di kamu maupun di orang yang berdebat sama kamu. Siapapun dia, meskipun para ulama besar gitu ya. Imam Ghazali, Imam Syafi'i pun tidak punya posisi seperti Allah. Jadi kue sing marake Allah, oh kue batale, aku ngomong begenggek misalnya gitu ya. Ya. Tapi itu Allah yang berhak ngomong gitu, kalau kue raisa aku, raisa ngerti ya. Oke, saya kembalikan ke soal personal grata tadi. Jadi itu kan kalimatnya tadi, meskipun kita itu tidak diakui orang, disia-sia, namamu tidak disebut di buku-buku kesenian Indonesia misalnya ya. Misalnya pelantun selawat Indonesia Yuli Rano, ya. Pelantun selawat Indonesia sing ono Anisa, sapa? Sabian, itu kan sapa ngono ya. Hadad Alwi Sulis ngono ya. Ning Kurniawati karo Yuli ndak, Yuli Astuti ndak ono. Ya apa-apa, kita tidak akan mengemis, tidak akan merintih dan tidak akan mengemis. Dan juga tak akan aku merintih juga tak akan aku mengemis. Itu orang arep ngemis. kita Kiai Kanjeng dan semua anak-anak kita semua tidak akan ngemis kecuali kepada Allah. Ini nek karo padha warna ora. Kurang piye padang bulan 30 tahun, maca pat syafaat 28 tahun, semua makian di mana itu tidak ngemis sepeser pun kepada siapapun. Wingi drama kaya ngono kae, ning menturu ramene kae. Ki biayane orang ngemis. Tidak ke dana istimewa, tidak ke pemerintah, tidak ke presiden, kita tidak mengemis gitu ya. Aku mengurunan karo koncoku untuk nyangoni pemain gitu. Ini aku orang ngemis, jadi orang kita tidak mengemis kepada siapapun. Nah padahal saya ini, Don, uang ki ngemis ki orang mergo sengsara lho. Misalnya nek kue tak antemi dul, ampun, ampun, ngemis tau kue. Kue mergo kue keloro, mergo kue kelaran. Saya ini uang orang keloro, orang loro weh ngemis. Iya lah. Iya lah. Kue ki wis sugih. Wis dadi pengusaha, iseng ngemis-ngemis ben dadi wali kota misalnya gitu ya. Iseng ngemis-ngemis, jadi orang sekarang itu dia, orang diapa-apa, wis menyerah loh, gampangnya gitu ya. Nah Rasulullah dikai serengenge, dikai bulan, ya, tidak akan berubah, tidak megek, tetap apa tidak bergeming kan gitu. Nah kalau bisa kita mungkin enggak, pasti tidak mungkin sehebat Rasulullah. Karena Rasulullah dilindungi Allah langsung dan maksum ya. Kalau kita kan enggak gitu ya. Tapi kita berorientasi atau berpedoman atau apa ya. Meneladani beliau lah. Meskipun kita tidak mungkin punya kadar atau kualitas seperti Rasulullah gitu ya. Tapi kan kita kesana arahnya gitu loh. Nah iso anak-anak kita juga orang sudah jadi pengemis. Lu nek ngemis nang Gusti Allah jenenge tawasulan. Gitu. Tawasalna bukan tawasolna. Tawasalna. Kalau sama Allah ngemis, main posisi kita ngemis. Innama asku bathi, lagu kita. Innama asku bathi wa husni. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan semua duka diri tahun ini kepada Allah. Gitu kan. Ya tapi niat karo Mas Ipung sambat ya gak masalah. Yuli karo Mas Pram sambat ya gak masalah. Gitu ya. Gitu ya. Oh jenis. Ah, Nek Pak Nevi orang iso sambat nang sawah terus eling begenggek iku mangut. Jadi ini ya kita dan ini bukan soal ini soal konsisten, ini istiqomah namanya. Ya kalau ngemis dia ke Allah. Kejobo kowe iki kepaksa tenan ngelih tenan akhirnya kowe ngene iki ning dalan ra masalah. Itu juga dihormati oleh Allah, enggak apa-apa itu gitu ya. Ya. Tapi yang sama itu ngemis yang urusannya nilai-nilai tadi, yang urusannya idealisme, urusannya moral, akhlak, kekuasaan politik itu kita enggak akan ngemis. Aja meneh kok ngemis dikeki wae ora kurang urung karoan gelem awake dhewe, ya toh? Nggih, nggih, Mbah. Misale, Mam, kowe saiki dadi wakil bupati Mloro, gelem ora? Mesti ora gelem kowe. Mesti ora gelem. Aja meneh kok kon ngemis dikeki wae ora gelem. Kan gitu, ya toh? Tapi jane wakil bupati. Ning siliane ya ning jan ya ora potongan ta ya. Ana sing jawab ngono. Ning meneng mawon. Pol bupati Ketoprak. Tapi intinya teman-teman sudah jelas ya, alur dari awal tadi, mention tadi sampai sekarang kan nyambung semua bahwa kita itu sama Allah itu ojo ora percaya, ojo ora beriman, ojo ora mantep, kita harus punya jiwa fighter ya. Jiwa fighter itu petarung, kita tuh petarung. Tarung melawan setan, melawan iblis, melawan nafsu kita sendiri, kita petarung gitu loh. Nek didik, gambleh kan piye. Nah wong saiki iki ora diantemi wae minta ampun kok, ya ta? Nggih. Ngemis-ngemis kok. Sementara kita sesakit apapun kalau itu memang Allah yang menghendaki dan memerintahkan, kita tanggung sakit itu enggak ada masalah gitu loh. Ngono ya? Oke. Okay. Sekarang ajining urip niku, Bang. Oke. Nah, itu berarti sebenarnya ajining uripe ning ngono kuwi ta? Ya ta? Nah. Dan alhamdulillah kita semua bertahan loh. Kita semua bertahan dengan aji ning urip itu ya. Aji itu bahasa Arabnya apa ya? Kemuliaan. Aji. Jadi kemuliaan itu kan landasannya, pijakannya martabat. Gitu? Nah martabat itu kita bangun dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, empirisme, kebenaran, kebaikan, dan lain-lain kebijaksanaan. Sehingga kita punya martabat hidup, maka kita punya aji. Nah wong saiki iki wis nir aji to. Banyak orang sudah nir aji. Memang tidak kan saiki wong angel golek wong kok golek aji. Saiki golek duit no, mosok golek aji. Nah, sebenarnya kan aji itu tetap menandakan bahwa dia aksanut takwim, bahwa dialah manusia. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak cari aji, yang cari duit doa itu bukan manusia, tetapi ini ancan tadi aksanut takwim. Kenapa dia aksanit aksan? Dialah yang terbaik di antara yang ditegakkan oleh Allah, aksanu takwim. Nah, ternyata kita temukan sekarang bahwa aksan itu kan ukurannya martabat dan kemuliaan tadi. Nah, ini kan tidak mungkin diomongkan oleh menteri, ketua parpol, bahkan mungkin guru-guru di sekolah juga gak ngomong ini, rektor juga gak ngomong ini. Karena mereka tidak punya konsep mengenai aji, mereka tidak punya pengenalan terhadap kemuliaan, mereka tidak mengerti karomah, izzah, muru'ah, mereka tidak pernah mengenali itu. Nah, kita harus mengenali itu, karena itu teorinya Allah langsung gitu. Kita itu gurunya ya Allah langsung gitu. Selainnya itu kan sanad saja, tempat lewat atau makelar atau agen dan subagen. Oke, sekarang kita dengarkan bersama Ajining Urip. Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan nek. Tahan. Napas panjang.